bilang palaut mata keranjang, kapal bastom lapas tali lapas cinta. Siapa bilang palaut pambacunangan? Jangan percaya mulut rica-rica. So balayar sampai so ke ujung dunia. Banyak doi baroyal habis percuma. Dorang bilang palaut obral cinta. Dompet su kosong baru ingat rumah. Mana jauh mana pesumpah, mana jauh mana mencinta. So semua kita pepunya nana suminta. Kita balik nana sulai, kita balik nana sukawin. Jika kanan payah kondio, cari lain. Kita balik, kita balik, kita balik.